Nanti penontonnya cukup tenang, cukup bisa menikmati karena saya tahu persis bahwasanya Karangasem ini tidak ada tawuran ya. Biar Karangasem bergoyang, biar Karangasem berjoget. Salah satu artis mudanya Jawa Timur dari bumi Palapa, dia dilahirkan tepatnya di kota sejarah Mojokerto. Sudah cantik suaranya, merdu lagi. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Airin DJ Multimedia Shooting, Jihan Audi Ju Palapa. Yeah. Jihan, sebentar ya. Mohon dengan hormat atas nama dari bapak-bapak tim keamanan yang membawa bendera baik dari SNP Indonesia atau yang lain ya, tolong jangan sampai dikibarkan, kasihan yang ada di belakang nggak kelihatan. Mohon kesadarannya.